kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Tihan Audi New Palapa. Selamat sore Respect Community. Kita lanjut ke yang baru lagi ya. We'll be right back. Pak Camat, matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Yeah.